إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang kewajiban berpegang dengan sunnah dan istiqomah di atasnya. Judul ini sesungguhnya kita ambil dari ucapan seorang sahabat yang mulia, anaknya sahabat yang mulia yang dijuluki dengan Habrul Ummah, tintanya ummah, disebut dengan Wi'aul Ilm, mangkok ilmu, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasulullah SAW mendoakannya dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Waqafkan, dan telah terjadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Rasulullah SAW. Maka Abdullah ibn Abbas menjadi seorang yang istimewa khususnya dalam bidang tafsir, padahal masih muda. Anaknya Abbas ibn Abdul Muttalib amma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Ibn Abbas, beliau menyatakan sebagaimana dinukil riwayat di dalam kitab Al-Ibanah Ibn Battah dan juga dalam kitab Al-Iqtisam oleh Imam Syatibi rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Kata Abdullah Ibn Abbas, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyakum wal bid'ah. Kata beliau, atas kalian untuk istiqamah di atas athar. Athar maknanya riwayat, hadis. Wa iyakum wal bid'ah, dan hati-hati kalian dari kebid'ah. Dari sinilah kita melihat bahwa ucapan ini pantas sebagai judul pembahasan kita malam hari ini. Beliau berpesan agar kita istiqamah di atas athar. Athar adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW apa yang diriwayatkan dari beliau, ucapannya, perbuatannya, ahkamnya, syariatnya, akhlaknya, dan semua yang diajarkan oleh beliau. Alaikum bil athar wal istiqamah alal athar. Atas kalian untuk berpegang dengan athar dan istiqamah di atas athar. Dan iyakum wal bid'ah, dan hati-hati dari perkara-perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sesungguhnya ada ucapan sahabat yang lain, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata kepada para pembaca-pembaca Al-Qur'an, ittaqullah ya ma'syaral qurra. Bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Qur'an. Khudu tariqa man kana qablakum. Ambillah jalan orang-orang yang sebelum kalian. Yang berkata Hudzaifah, seorang sahabat. Maka orang-orang sebelum kalian adalah pengikut Rasulullah SAW dari para sahabat. Ridwanu alaihim ajma'in. Fa wallahi la in sabaqtum aw istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Sungguh demi Allah, kalau kalian istiqamah di atas jalan mereka, kalian telah menempuh jalan yang jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Tetapi kalau engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nasihat Abdullah bin Abbas dengan nasihat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma tidak berbeda. Semuanya mengajarkan kepada kita untuk istiqamah di atas ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keduanya menasihatkan, berpesan kepada kita agar kita istiqamah di atasnya. Karena memang rintangan-rintangan pasti akan ada. Gangguan-gangguan pasti akan ada. Fitnah-fitnah pasti akan ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Wa hum la yuftanun, yuftan dari kata fitnah. Apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman, kami ahli sunnah, kami pengikut Rasul tanpa ada ujian? Tidak mungkin. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Kata Allah, sungguh-sungguh, aku telah uji, aku telah beri fitnah orang-orang sebelum kalian. فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Maka niscaya Allah pasti akan tahu siapa yang sadaku, yang jujur, dan siapa yang kadzibin, siapa yang dusta. Ketika menyatakan kami beriman, kami beriman, kami pengikut sunnah, kami pengikut para sahabat, kami pengikut generasi salafus saleh, kelihatan sama. Tetapi setelah diuji dengan berbagai macam fitnah-fitnah, ketika diuji dengan berbagai macam godaan-godaan dunia, godaan-godaan syaitaniyah, atau tarikan-tarikan hawa, akan terlihat siapa yang istiqamah dan siapa yang tidak istiqamah. Yang istiqamah adalah orang-orang yang jujur imannya kepada Allah. Jujur ucapannya benar-benar dari hatinya bahwa aku akan menjalani jalan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi mereka-mereka yang dusta atau sangat kecilnya keimanan mereka akan mudah goyah dengan fitnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang ketiga adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga berkata, iyyakum wat tabaddu' والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hati-hati kalian dari tabajjur, mengada-adakan bid'ah, perkara yang baru atau ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyyakum wattanattu'. Tanattu' adalah sikap ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Wattamuk, ta'ammuk adalah membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Berlebihan juga, tetapi dalam masalah pembahasan. Apa yang tidak perlu dibahas, dibahas. Termasuk di dalamnya kata para ulama adalah ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Yang tidak perlu dipelajari. Dan agama ini dengar sami'na wa ata'na. Agama ini dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dengar ayat Al-Quran memerintahkan, dia kerjakan. Dengar hadis Rasulullah SAW memerintahkan, dia kerjakan. Itu agama. Ikhwani fiddin a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimukumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memperingatkan dari tiga perkara tadi kaitannya dengan masalah istiqamah di atas athar. Jadi tetaplah kalian dengan sunnah, tetaplah kalian di atas athar, jangan terbawa dengan tiga perkara ini. Jangan kalian terbawa dengan tabajjur, mengada-adakan ajaran baru. Jangan dengan tanattur, melampaui batas ekstrim kebablasan. Jangan pula dengan ta'amuk, membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas, akhirnya menyimpang. Beliau juga berkata dalam riwayat yang lainnya yang dinukil dalam kitabul ilm oleh Ad-Darimi dan juga Ibn Waddah dan lain-lainnya, bahkan dinukil pula dalam Mu'jamul Kabir, kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Saya ulangi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, cukup. Kufitum artinya kalian telah dicukupi. Agama ini mudah. Inna hadha ad-din yusr. Wa lan yashadda ad-din illa ghalabah. Agama ini mudah dan tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agama, niscaya dia enggak akan konsekuen, enggak akan bisa ujung-ujungnya akan kalah. Agama ini mudah. Apa itu? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, meringkaskan dengan kalimat yang simple, ngikut saja, jangan mengada-ngada, cukup. Kalau berpikir sendiri, lamun bagaimana kira-kira ibadah yang lebih bagus? Bagaimana kira-kira cara yang lebih susah, sulit? Kalau ngikut apa kata Allah, apa kata Rasul, kerjakan. Mudah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah, kata beliau. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, cukup. Karena sesungguhnya seluruh bid'ah adalah sesat. Tiga sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhum menasehatkan kalimat-kalimat yang hampir sama. Agar kita istiqamah di atas athar, di atas riwayat, di atas dalil-dalil, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka semua mengucapkan kalimat-kalimat yang sama, bukan hanya tiga sahabat. Bahkan seluruh para sahabat. Karena Imam Al-A'immah, Imam Az-Zuhri rahimahullah, menyatakan kana man madar min ulama'ina yaqulun al-iqtisam bisunnati najah. Perhatikan kalimat beliau mengatasnamakan para sahabat. Kana man madha. Beliau bukan sahabat, tapi beliau berkata orang yang lebih dulu dari kami, man madha min ulama'ina, siapa mereka? Para sahabat. Yaqulun, semuanya berkata dengan kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Al-iqtisam bisunnati najah. Berpegang dengan sunnah, selamat. berpegang dengan sunnah selamat sebagaimana digambarkan oleh para ulama setelahnya. Kata mereka bahwa sunnah itu safinatu Nuh, man rakibaha naja. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh, siapa yang menaikinya dia selamat, dan siapa yang lepas daripadanya tenggelam. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa sadaqa wallah, benar ucapan mereka para ulama bahwa yang namanya sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh, man rakibaha naja, siapa yang menaikinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesalahpahaman, selamat dari penyimpangan, selamat dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan atau ajaran-ajaran yang baru. Mengapa? Karena semua ajaran sesat tidak akan berdalil dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah. Kita tinggal berkata mada ola Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, maddalil, apa dalilnya, apa riwayatnya, apa hadisnya, sahih atau dhaif. Isyaratkan siapa? Tetapi siapa yang mengikuti mahabba wa dab, siapa yang mengikuti semua yang berhembus, mengikuti semua teriakan, ujung-ujungnya dia akan bingung. Sekarang menyuruh ke kanan, kanan, ikut ke kanan. Tiba-tiba berubah anginnya, kiri. Kemarin kanan, sekarang suruh kiri. Pada ujungnya ketika dua-duanya bersuara dengan suara yang sama, kanan, kiri, bingung dia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi mereka yang berjalan di atas sunnah akan jelas jalannya, terang benderang. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasul untuk kalian contoh teladan yang baik. Sudah ada contoh teladan yang baik pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, maka ikutilah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bicara teorinya. Praktiknya tentunya harus talabul ilmi, harus mencari ilmu hadis per hadis, sunnah per sunnah. Kita pelajari kesahihannya, kita pelajari fikihnya, kita pelajari ma yustafadu minhu ila. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kata Allah, qul, katakan wahai Nabi pada mereka, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ini Rasul disuruh untuk berkata seperti itu. Kalau kalian semua cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukum Allah, Allah akan cinta kepada kalian. Maka tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dalam surat An-Nur ayat 54, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dua kalimat. In tuti'uhu tahtadu. Jika kalian ikuti dia, kalian mendapat hidayah. Ini kaidah. Ini pondasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti Rasul, kalian terbimbing dengan hidayah. Maka ini jawaban dari doa kita selama ini. Selalu kita berdoa, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Orang-orang di luar Islam dengan kebodohan mereka dan kedunguan mereka berkata, kok muslimin itu belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk. Lihat, kalau sholat, mereka selalu minta hidayah, minta petunjuk. Itu kebodohan mereka. Padahal yang namanya hidayah ada dua jenis. Ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah ke dalam Islam, yakni orang yang tadinya kafir diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah, kemudian masuk Islam. Itu baru hidayah jenis pertama. Ketika masuk ke dalam Islam, Ternyata di dalam Islam ada sekian pemahaman, sekian aliran, sekian madhab, sekian sekte. Jadi yang mana yang benar? Ya Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nabi SAW sudah menyatakan, sataftariqu ummati 'ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu golongan. Hadis yang hasan dengan sekian banyak jalannya, sebagian menyatakan naik kepada sahih. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ini umatku. Artinya mereka semua mengaku pengikut Rasul. Tetapi kata Nabi, 72 golongan terancam dengan neraka, sedangkan satu golongan selamat. Para sahabat tidak berpikir yang 72 itu siapa ya? Tidak. Karena mereka tidak berpikir ingin menunjuk orang lain. Tapi yang mereka pikirkan, bagaimana kami bisa selamat? Ya Rasulullah, siapa yang selamat itu? Dijawab, al-jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi. Al-jama'ah, yaitu aku dan para sahabatku. Atau mitlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enggak perlu rebutan klaim. Yang perlu adalah fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba mengikuti Rasul dan para sahabatnya, karena Nabi menyatakan yang selamat adalah aku dan para sahabatku, yang seperti aku dan para sahabatku. Maka inilah yang sedang kita bahas. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau mengikuti Rasul dengan para sahabatnya, niscaya kita akan selamat dan mendapatkan hidayah, terbimbing ke jalan yang lurus. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ketika kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, kita minta bimbingan hidayah ke jalan yang lurus. Kita sudah mendapatkan hidayah ilal Islam, dan kita ingin bimbingan kebenaran dalam Islam agar kita terbimbing ke dalam jalan yang lurus, jalan sunnah Rasulullah, jalan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Jangan sampai terfitnah dengan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran ekstrim yang melampaui batas, kadang-kadang mengerikan, menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, membuat kekacauan di tengah kaum muslimin, padahal sama sekali tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang mirip dengan itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, niscaya kalian akan terbimbing dalam hidayah. Perhatikan, mirip sekali dengan yang tadi. Tadi Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 54, jika kalian mengikuti Rasul, kalian terbimbing dalam hidayah. Sekarang perintah, bukan jika kalian mengikuti, tapi perintah. Ikutilah dia, yakni Rasulullah SAW. La'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing dalam hidayah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mengikuti Rasul. Ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, aku tidak dapati larangan mencabut alis. Aku tidak dapati larangan untuk menyambung rambut. Aku tidak dapati dalam Al-Qur'an, qara'tu Al-Qur'an min khilafin ila khilaf. Aku baca Quran dari mulai sampul pertama sampai sampul terakhir. Aku enggak dapat. Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Kata Abdullah bin Mas'ud, lam tudaqqiq an-nawr. Engkau belum teliti bacanya. Baca lagi. Dia baca lagi dengan teliti. Sampai akhir. Aku sudah baca dengan teliti. Aku tidak dapati dalam Quran ada. Kamu kurang teliti. Aku sudah teliti. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau tidak melewati ayat Allah yang berbunyi, ma'atakum rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Kalau itu aku baca. Ayo, bukankah Allah mengatakan apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, la'anallah an-namisat wal-mutanamisat. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang meminta dicabut bulu alisnya. Lalu wanita tadi menerima. Artinya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Maka jangan kemudian kita bedakan sunnah dengan Quran dari sisi pengambilan hukum. Kalau di sisi lain memang berbeda. Apa perbedaan Quran dengan sunnah? Pertama, Quran lafadznya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Quran yuta'abbad bitilawatihi, bisa dipakai ibadah ketika sholat setelah waladhalin amin baca Quran. Kalau hadis gak boleh. Gak boleh kemudian waladhalin amin amal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Gak bisa, gak boleh. Ini perbedaan-perbedaan. Tetapi hujjiyatus sunnah mithal hujjiyatul Qur'an, tetapi pendalilan dengan sunnah sama derajatnya dengan pendalilan dengan Qur'an. Mengapa sama derajatnya? Karena sama-sama dari Allah. Al-Qur'an dari Allah, sedangkan ucapan Rasul Allah yang berkata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berarti ucapan Rasul juga wahyu. Oleh karena itu beberapa ulama menyebutkan dengan wahyai, dua wahyu. Wahyu yang langsung lafadznya dari Allah, wahyu yang diucapkan dengan lisan Rasulullah SAW atau dengan kata-kata dari Rasul yang tentunya itu dari Allah juga. Allah berfirman dengan nada mengancam, tapi maknanya bukan mengancam. Maknanya adalah memastikan kepada kalian, kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin, bahwa apa yang diucapkan Rasul pasti disetujui oleh Allah. Pasti, pasti, pasti. Mengapa? Kata Allah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Dalam surat Al-Haqq Allah SWT menyatakan, kalau saja dia berani berdusta atas namaku, aku akan ambil urat lehernya dengan tangan kananku dan aku akan putus urat leher. Maknanya seperti nada ancaman, kalau Nabi berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh dia, akan aku putus urat lehernya. Apa makna ayat ini? Maknanya tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara atas nama Allah kemudian beliau dusta. Tidak mungkin. Maka pasti, pasti, pasti yang Nabi katakan itu dari Allah. Kalau dikatakan la'anallah an-namisat wal-mutanamisat, memang tidak ada dalam Quran. Tetapi kalau Nabi menyatakan dilaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya atau yang meminta dicabutnya atau orang yang mencabutnya, yang salonnya dan pelanggannya dua-duanya dilaknat, ini Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara seperti itu kalau Allah tidak setuju. Kata Allah, akan aku bunuh dia, akan aku putus urat leher. Maka yakin bahwa hadis-hadis, kalau itu sahih, maka itu ucapan Rasul. Kalau itu ucapan Rasul, maka itu wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan itu syariat yang tadi dikatakan oleh Ibn Abbas, istiqamah di atas atap-atap. Yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada. Yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, hendaklah kalian istiqamah di atas sunnah. Ikhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam riwayat Muslim berkhutbah. Dan beliau kalau berkhutbah, ihmarrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu wa ishtadda ghadabuhu. Beliau kalau berkhutbah suaranya keras, matanya memerah, wa ishtadda ghadabuhu, dan dahsyat marahnya. Hatta ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum. Seakan-akan beliau adalah pemimpin pasukan perang yang sedang memberikan semangat pada pasukannya. Sabbahakum wa massakum. Sore hari ini akan ada serangan, atau pagi hari ini akan ada serangan. Itu khutbahnya beliau. Yaqul, di dalam khutbahnya beliau berkata, amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Dalam khutbah dengan suara yang keras beliau menyatakan dengan tegas, amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan sunnah Rasulullah, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara muhdats, sesuatu yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Karena sesungguhnya ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimatnya alhamdulillah sangat jelas, dan itu diucapkan dalam khutbah, bukan satu khutbah, tetapi setiap khutbah. Setiap khutbah. Sebagai pengingat dasar prinsip agama ini, yaitu sebaik-baik ucapan-ucapan Allah, sebaik-baik bimbingan-bimbingan Rasulullah, dan sejelek-jelek perkara-perkara muhdats. Tapi mungkin ada pertanyaan, kenapa kok muhdatsat dianggap sebagai sejelek-jelek perkara? Bukankah ada perkara kesyirikan, ada perkara kekufuran, ada perkara, kenapa dikatakan syarul umur sebagai muhdatsat, atau muhdatsat sebagai syarul umur? Ikhwan ibnina a'azakum, jawabannya ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain, sekutu-sekutu Allah, yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan? Saya ulangi kalimatnya, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Ini menunjukkan betapa jeleknya membuat ajaran baru. Karena membuat ajaran baru berarti dia mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak ucapkan. Berarti yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Berbicara atas nama Allah apa yang mereka tidak tahu. Ini mengerikannya di sisi ini. Mungkin barakallahu fiikum, niat mereka baik, bagus niatnya. Tetapi bukankah niat itu salah satu syarat dari syarat amalan saleh? Sedangkan di sana ada syarat yang kedua, yaitu mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mengikuti Quran dan Sunnah, jangan bikin sedih. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sehingga niat yang baik harus diiringi cara yang baik. Niat yang baik harus diiringi dengan ittiba', ngikut sajalah. Jangan mengada-ngada, kalian telah dicukupi. Atau ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Cari ada dalam Quran. Cari ada dalam hadis. Ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di masa khilafahnya, didatangi oleh seorang Yahudi Yahudi kebiasaan mereka adalah membikin-bikin syariat. Apa yang mereka anggap baik, dijadikan syariat. Apa yang mereka anggap baik, jadikan syariat. Ah, ini bagus nih, buat bikin sesuatu, bikin mereka. Maka datang kepada Umar, wahai khalifah, aku membaca satu ayat di dalam kitab kalian, yang kalau itu turun kepada kami, kami akan rayakan sebagai perayaan hari besar. Hari turunnya ayat itu. Kata Umar, kata khalifah, ayat yang mana? Di dalam Al-Quran, dalam kitab kalian, yang berbunyi, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dinan. Yaitu ayat yang berbunyi hari ini, atau secara makna, maksud saya terjemahan, kurang lebih hari ini, kami telah sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini ayat ini kalau turun pada kami, masyarakat Yahud, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari besar. Itu Yahud. Membuat hari besar sesuai keinginan mereka. Tetapi Islam tidak bisa. Tapi Umar berkata, aku tahu kapan turunnya ayat itu. Yaitu di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Apakah membuat hari baru, hari besar? Tidak. Memang sudah otomatis Allah yang mengatur bahwa itu hari, hari besar. Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dan tanggal 10-nya kita merayakan hari raya Idul Adha. Tidak perlu membuat perayaan baru. Sudah otomatis Allah takdirkan, Allah tentukan bahwa hari itu hari besar. Ikhwani fiddin a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah memberikan wasiat nasihat yang mengena di hati para sahabat. Sehingga hati mereka luluh gemetar ketakutan. Air mata mereka bercucuran. Salah seorang mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'izhatu muwaddi'. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan pesan-pesan pada kami. Berikan wasiat. Maka Nabi SAW bersabda, di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, qad taraktukum 'alal bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yaziku 'anha ba'di illa halik, tidaklah ada yang menyimpang daripadanya setelahku kecuali akan binasa. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan, pertikaian yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَّفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي, maka atas kalian untuk berpegang dengan apa yang kalian telah tahu dari sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعِزَّكُمْ اللَّهِ Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka minta wasiat, dan wasiat itu bukan nasihat sembarang nasihat. Wasiat itu pesan terakhir yang dipegang terus sepeninggalannya. Mereka khawatir ini nasihat perpisahan. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Berikan pesan pada kami. Kata Nabi, aku telah meninggalkan engkau di atas jalan yang putih bersih. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazighu anha ba'di illa halik, tidaklah ada orang yang menyelisih, menyimpang daripadanya kecuali akan binasa. Ini barakallahu fikum wasiat. Kalau mereka Syiah bicara wasiat, wasiat Rasul, wasiat Rasul, wasiat Rasul, ini wasiat Rasul. Ya umat al-Islam, ini wasiat Rasul. Sepeninggal Rasul, jalan sudah jelas, putih bersih, terang benderang. Bahkan malamnya seperti siangnya. Kalau jalan-jalan visi, jalan-jalan hakiki, alamatnya jelas, terang benderang. Siang hari sangat jelas, harus kesini, harus kesini. Oh gampang ini. Tapi ketika datang malam hari, gelap gulita, gak ada cahaya. Ya ini, harus kemana kan? Itu jalan hissi. Tetapi jalan agama, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang benderang. Jelas gamblang. Masalahnya cuma satu, mau atau tidak mau. Kalau mau, silakan baca jelas terang benderang. Kalau tidak mau, wala yalumanna illa nafsa. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Aku enggak tahu jalan selamat ya Allah. Enggak tahu apa enggak mau tahu. Itu pertanyaannya. Enggak tahu atau enggak mau tahu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, orang yang tidak tahu itu rufi'al qalam, dimaafkan, dimaklumi karena tidak ngerti. Tetapi kadang ada beberapa perkara kalau orang itu tidak tahu tidak dimaafkan. Apa itu? Kata beliau, kalau ilmunya diterangkan di tempat yang dia bisa mendengarnya, dia bisa mempelajarinya, dia bisa mengetahuinya, tapi dia tidak mau, saat itu dia yang salah. Kenapa enggak belajar? Kenapa enggak mengkaji? Kenapa enggak baca kitab-kitab hadis? Walhamdulillah, sebagaimana Al-Quran diterjemahkan dengan jelas, hadis pun banyak. Terjemahan Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Musnad juga, masya Allah. Apalagi tinggal satu perkara, maukah mempelajarinya? Kalau baca, wah terang sekali, seperti matahari. Kalau siang hari ada matahari, kemudian ada orang yang berkata, saya nggak tahu ini siang atau malam. Apa kita katakan? Ini sudah jelas matahari. Kenapa? Dia nggak melihat matahari, begini. Ini saya nggak tahu siang atau malam. Ya kamu nggak mau lihat ke atas, itu loh matahari sangat jelas. Maka tidak disalahkan keadaannya, disalahkan dianya. Kenapa dia tidak mau menengok? Terbukti yang sangat terang. Demikian pula agama ini, taraktukum ala mahajjatin baydha, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, bersih, terang, benderang, malamnya seperti siangnya. Siapa yang menyelisihinya? Siapa yang menyimpang daripadanya? Mesti akan binasa. Kemudian beliau menghabarkan satu berita. Dan beliau diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Fa'innahu yasuhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa sadaqah. Kata Allah, dialah Allah yang tahu perkara yang gaib. Allah tidak tunjukkan pada siapapun kecuali pada beberapa rasul. Beberapa berita Allah beritahu. Di antaranya berita, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi, nanti siapa yang hidup sepeninggal aku, sepeninggal Rasul, akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Memberitakan satu berita yang pasti terjadi, yaitu ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Tetapi sekaligus beliau mengajarkan solusinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa solusinya? Alaikum bisunnati. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Walhamdulillah, ketika kita melihat ikhtilafan kecil, ketika kita melihat pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak, yang membaca hadis ini tenang. Kenapa? Kenapa demikian? Sudah tahu solusinya. Tinggal lihat saja apa kata Rasul dalam sunnah. Apa alasanmu? Oh, bukankah? Saya tidak mau pemikiranmu. Apa alasan kamu? Oh, bukankah kita pikir? Kita tidak mau pikiranmu. Ya saya rasa, saya tidak mau perasaanmu. Ketika ada orang yang mengatakan, qala Rasulullah di hadisin sahih. Lihat hadisnya benar sahih. Mudah. Siapa yang benar? Sunnah yang benar. Berarti siapa yang paling benar? Yang paling cocok dengan sunnah. Yang paling mendekati, paling mencocoki sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu jawaban Nabi. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Atau mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dalam lafaz lain, hadis yang tadi juga, ketika mereka berkata ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izhatun muwaddi', fa awsina. Ya Rasulullah, seperti ini adalah nasihat terakhir, berikan kami pesan-pesan wasiat. Ala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdul hadash. Atas kalian untuk bertakwa kepada Allah, ini nasihat pertama, wasiat pertama. Yang kedua, hendaklah kalian tetap dengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun penguasa kalian adalah bekas turunan budak dari Hadasyah, mujaddaul atraf, yang cacat, terpotong hidungnya, terpotong tangannya. Tasma' wa tuti', tetaplah kalian sabar bersama penguasa tersebut. Yang ketiga, siapa di antara kalian yang hidup nanti sepeninggal akan melihat ikhtilafan katsira, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, belakangnya sama. Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang dulu. Masih ada kelanjutan di akhirnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dari perkara-perkara muhdats, ajaran-ajaran baru yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, ditambah-tambahkan dalam agama. Hati-hati. Di samping dari satu sisi kekurangan ajaran, membuat syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dari sisi lain mengandung kemungkinan salah yang sangat besar, karena tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya akan tersesat. Dan masih banyak lagi berbagai macam perkara-perkara yang mengerikan kalau kita menambah-nambahkan dengan ide-ide pribadi. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami. وَنَهْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرُ وَنَتَخَوَّفُ. Sedangkan kami sedang berbicara tentang kemiskinan. Wah, fakir kurang ini kita sedang berbicara tentang kemiskinan. Rasulullah mendengar pembicaraan mereka, maka Nabi berkata, Rasulullah SAW, الْفَقْرُ تَخَوَّفُونَ. Apakah kemiskinan yang kalian takutkan? وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَّا حَتَّى لَا يَزِيغُ قَلْبَ أَحَدٍ إِزَاغَةً إِلَّا هِي وَأَيُّ اللَّهِ لَقَدْ تَرُبْتُكُمْ عَلَى مُثْلِ الْبَيْضَى لَيْلُهَا وَنَهَارِهَا سَوَى. Kata Nabi, apakah kemiskinan yang kalian khawatirkan? Sungguh, sebentar lagi akan dituangkan pada kalian dunia hingga tidaklah menyesatkan hati seorang muslim kecuali dunia itu tadi. Sungguh demi Allah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, bersih, terang benderang. Terkandung dalam ucapan ini bahwa yang dikhawatirkan oleh kita bukan urusan kemiskinan, tetapi urusan kesesatan. Miskin dari satu sisi bisa jadi peringatan seseorang agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kekayaan kadang menjadi fitnah yang melalaikan manusia dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dunia sampai di majlis ngintip-ngintip HP karena pengirimannya belum sampai. Belum sampai. Ustaznya ngomong apa tadi? Ganggu temannya lagi di sebelahnya. Dunia. Barakallahu fiikum. Bukan berarti selalu demikian, tidak. Dunia bagi orang mukmin shadiq sungguh akan memberikan sekian kebaikan. Kemiskinan, barakallahu fiikum, kalau sabar maka memiliki keutamaan yang tinggi. Kekayaan kalau syukur juga memiliki keutamaan, sehingga para ulama memperdebatkan keduanya, lebih baik mana, miskin tapi sabar atau kaya dan syukur, karena dua-duanya utama. Sebagian berpendapat dengan dalil-dalil adalah yang pertama, sebagian berpendapat dengan dalil-dalil juga yang kedua, karena keduanya ada dalil utama. Al-faqir sabir utama. Al-ghani syakir utama. Tetapi wajib kaya enggak ada satu ulama pun yang berkata begitu. Enggak ada yang berkata wajib kaya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, mana rajih? Mana yang rajih? Yang ini apa yang itu? Sungguh yang paling menarik dari jawaban-jawaban mereka para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau engkau diberi kekayaan oleh Allah, jadilah ghaniyyu syakir. Kalau ternyata engkau ditakdirkan miskin, jadilah faqirus sabir. Selesai. Artinya hidup manusia di antara syukur dan sabar, kata Ibnu Qayyim, seperti dua sayap burung yang tidak mungkin terbang dengan satu sayap. Syukur saja tanpa sabar tidak bisa. Sabar saja tanpa syukur tidak bisa. Harus dengan dua-duanya, syukur dan sabar, sebagai dua sayap burung terbang ke dalam jannah dan ke dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Urusannya selalu baik. Kalau ditimpa kebaikan dia syukur, syukurnya baik buat dia. Kalau ditimpa kejelekan dia sabar, sabarnya baik juga buat dia. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين أقل بهذا القدر بارك الله فيكم mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah agar kita bisa meniti sunnah demi sunnah sampai kita bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam taslima katsiran.